Jiman, Jiman. Kau anak yang kurang bertanggung jawab terhadap adikmu. Nah, karena kau telah membuat suatu kesalahan terhadap baik adikmu serta orang tuamu, kau kini akan kujadikan kunang-kunang, yaitu binatang yang selalu membawa lentera kemana-mana. Dan kau belum berubah menjadi manusia jika kau belum dapat menemukan adikmu. Bah! Jadilah kau kunang-kunang. Oh, aku dapat terbang. Oh, aku punya lentera di ekorku. Oh, kini aku akan mencari dan sampai mendapatkan si bungsu. Nah, aku akan terbang. Dapat tinggi, baiklah, akan kupanggil kini. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Cilubah! Ah, halo anak-anakku yang manis. Kini Pak Leo mengunjungimu tidak melalui pesawat televisimu, tetapi juga di sekolahan dan di rumahmu. Baiklah, Pak Leo akan mengucapkan selamat jumpa lagi dengan kalian dalam keadaan sehat-sehat. Nah, anak-anak, rupanya kalian sudah siap semuanya. Baiklah, semua duduk dengan tenang di tempat masing-masing. Semua harus siap mendengarkan Pak Leo, ya, waktu mendongeng nanti. Nah, hanya pesan Pak Leo kepada kalian yang tak pernah kalian lupakan selalu, yaitu hormatilah kepada orang tuamu, hormatilah kepada bapak, ibu guru di sekolah, dan hormatilah kepada siapa saja yang lebih tua daripadamu. Nah, inilah pesan-pesan Pak Leo kepadamu. Baiklah anak-anak. Ah, Pak Leo segera akan mendongeng kepadamu dan nanti akan dibantu oleh ibu gurumu yang akan memperagakan bonekamu di sini, ya. Mari Bu. Nah, ini Bu Guru sudah siap, ya. Karena anak-anak sudah siap, kita segera akan mulai. Tepuk tangan anak-anak. Ah, baiklah. Untuk pembukaannya, kalian harus ikut bernyanyi bersama dengan si Buli, pembantu Pak Leo yang setia. Ayo Buli. Ayo anak-anak. 1, 2, 3. Sesuatu kepercayaan dari seseorang itu adalah sangat berharga sekali. Maka, jika hal ini tidak kalian pertanggungjawabkan dengan betul-betul, akanlah berakibat buruk bagimu. Masih untung jika menimpa dirinya sendiri. Tetapi, jika anak cucu kita yang tertimpa, alangkah kasihannya. Apalagi, sudah tentu orang-orang yang berada di sekitarmu akanlah ikut menanggung akibatnya itu. Nah, seperti cerita Pak Leo yang akan Pak Leo ceritakan kepadamu ini yaitu Lentera Malam. Dahulu kala adalah seorang anak bernama Si Timan. Dan Timan mempunyai adik perempuan namanya Si Bungsu. Ayahnya pencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, disuruhnya Si Timan mengasuh adiknya karena orang tuanya sedang bepergian. Namun anak-anak, karena kelengahan Si Timan, akhirnya adiknya Si Bungsu hilang di tengah hutan. Maka karena kesalahan Si Timan yang mengabaikan tugas dan tanggung jawab tadi, kemudian ia dikutuk oleh dewata dongeng Pak Leo ini, yaitu Lentera Malam. Mak, kemana si Mak ini kok tidak ada ya, Mak? Oh, Bapak, mungkin lagi masak, Pak, di belakang. Iya. Mak, Bapak datang. Ini loh, Mak. Apa sih? Di sini, Mak, baru nyayur ini. Oh, di dapur, Pak, lagi nyayur. Kebetulan Bapak sudah lapar ini, Mak. Iya, Mak, sudah lapar ini, Mak. Bungsu kemana? Kok tidak kelihatan? Itu, sedang pasaran di belakang rumah. Tuh, Bungsu, Bapak datang, tuh. Nih, dibawakan oleh-oleh nih. Boneka kecil dari kota tadi. Mana, Kak? Ini dia, bagus bukan? Aduh, bagus ya, Kak, ya. Iya, kok, Bapak yang memilihkan. Malah dapat menyanyi juga ini. Bapak, boneka kok dapat nyanyi? Seperti bonekanya Pak Leo saja. Iya. Betul, Pak. Tidak percaya. Coba tombolnya di punggung itu kau pencet coba. Man. Iya, Kak. Coba pencet, Kak. Bungsu mau ikut nyanyi. Baiklah. Sini. Aduh, baik sekali bonekanya. Itu kan memakai batu, Su, jadi bisa menyanyi. Kalau habis, bagaimana, Kak? Oh, gampang. Nanti Bapak belikan di kota. Sekarang ini aneh-aneh saja. Boneka juga bisa berbunyi. Siapa nama bonekamu itu? Oh, enaknya diberi nama si Buli saja. Buli? Sebab bentuknya seperti buli-buli yang sering dipakai emak untuk memanasi perut jika aku sedang sakit perut. Oh, maksudnya itu. Pak, dulu masa ada boneka dijual kok. Kakinya hilang, Pak, waktu timan bersama Pak Guru ke kota. Itu loh, Pak. Yang benar saja. Masa dijual kok tidak ada kakinya? Bukankah dijual di toko itu harus utuh, Man? Ah, benar, Mak. Memang sering demikian. Jadi, bukannya tak berkaki, tetapi karena masang kakinya tidak betul, jadi dapat saja terjadi. Nah, kemudian jatuh. Nah, dan hilang kakinya itu. Oh, begitu, Topak. Iya. Pendapat Mak lain kali saja, biar si Timan yang membuatkan boneka untuk adiknya, Pak. Itu kan mahal. Oh, bukan begitu. Ini tadi sebetulnya begini. Ini hadiah dari lengganan Bapak. Karena lengganan Bapak itu senang mungkin ya, dan laris dagangannya. Dan juga mempunyai toko. Maka Bapak disuruh memilih sebagai hadiah. Nah, maksudnya barang apa saja yang Bapak sukai boleh diambil dan tidak membayar, begitu, Mak. Oh, begitu. Iya. Tetapi Timan akan membuat yang seperti itu kok, Pak, biar si Buli ada temannya. Oh, itu bagus sekali. Dari apa, Man, jika kau membuat? Dari kayu hutan, Pak. Wah, bagus itu. Karena lebih kuat dan kelihatan antik ya, Man, ya? Iya, Bungsu nanti punya dua. Sudah masak malah ditinggal ngobrol ini. Ayo, ini sudah kusediakan semua. Tinggal makan kita. Wah, gaduh-gaduh ini. Enak sekali ini, Mak. Lumayan tanamanmu, Man. Wah, emak dapat mengurangi belanjaan ini. Iya, Pak. Dan besok tanaman di sebelah rumah itu juga sudah siap dipetik. Karena hujan jadi kelihatan segar, Man. Iya, Pak. Memang, Man, kemarin Bapak mendapat penerangan dari Bapak Lurah bahwa kita tidak boleh meninggalkan sayur-sayuran, terutama yang mengandung vitamin, seperti yang kau tanam itu. Oh, begitu, Pak. Kebetulan sekali. Soalnya Timan menanam wortel, bayam, kangkung, kol, kacang merah, dan lain-lainnya, Pak. Wah. Tapi si Bungsu ini yang sering ngomotik untuk pasaran. Sudah Mak beritahu kemarin. Dan mulai tadi, ia mengambil tanaman pagar, Man. Oh, begitu. Baiklah. Memang begitu, Mak. Harus kita didik supaya sayang akan tanaman yang bermanfaat bagi pertumbuhan badan. Betul, Pak. Iya. Pesanmu, Mak, sudah kulaksanakan. Itu seperti tanaman jamu, ya. Jahe, kencur, lengkuas, sereh, temulawak, dan lain-lainnya. Itu sudah saya tanam semuanya. Oh, begitu. Lah, temu hitam sudah, Pak? Oh, sudah. Untuk dibuat obat itu, si Bungsu sudah mulai tidak mau makan lagi. Tidak mau makan toh sekarang. Baiklah, lekas-lekas buatkan obat saja supaya secepatnya dapat diminum. Karena begini, Mak, mengobati sebelum terlambat itu perlu, Mak, daripada telah terlanjur sakit. Betul, Pak. Iya. Memang akan cepat Mak buat nanti. Mak, tadi Timan sudah beli celengan. Dan uang logam dari celengan bambu telah Timan masukkan ke dalam celengan yang baru itu. Wah, bagus itu, Man. Sebab begini ya, mungkin tahun depan ini sekolah impres di desa kita ini dibangun dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden sendiri. Jadi uang celenganmu nanti dapat untuk biaya beli alat-alat tulis, Man. Iya, hampir lupa, Bapak. Ada pesan dari Pak Bayan bahwa kini telah mulai dibuka pendaftarannya, Mak. Loh, sudah, Pak? Sudah. Kan gedung itu belum selesai, Pak. Oh, Man, sekarang ini cepat sekali pembangunan itu. Apalagi membuat sekolahan. Malah tidak sampai 1 tahun beberapa bulan saja sudah selesai. Wah, Timan senang sekali. Tetapi iya, apa tidak terlalu tua Timan ini, Pak, untuk bersekolah? Tidak, tidak, Man. Selain dapat ya keistimewaan, juga begini, Man. Di dunia maju ini, kepada siapa saja yang asal mau menuntut pengetahuan yang ia sukai dan kehendaki, boleh saja. Dan soal umur itu bukan suatu alasan. Bahkan banyak di sekolah-sekolah terdapat murid-murid yang tua-tua dan sudah ubanan kayak bapak ini. Jadi iya, bapak juga dapat bersama teman sekolah, Pak. Iya, dan bisa dicampur tua dan muda, Pak, ya. Oh, ya dapat juga, Man. Hanya begini, bapak ini kan ada tugasnya sendiri, sobat. Mencarikan uang, makmu. Bekerja mencari kayu di hutan itu. Ya? Iya, Pak. Nah, harus bertanggung jawab atas keluarga ini. Nah, dan sekolah bagi orang tua itu ada sendiri. Seperti tiap ada ceramah di kelurahan itu. Seperti penyuluhan mengenai pembangunan desa ini. Nah. Oh, begitu ya, Pak, ya? Iya. Kalau tidak, kan repot nanti. Gak tahu perkembangan kemajuan desa kita ini ya, Pak, ya? Iya. Dan sekolah, kalau bersama orang tua kan malah kolokan nanti, ya? Sudah tentu, Pak. Dan sudah tentu tak dapat berdiri sendiri nanti kalau sudah dewasa. Karena tidak dapat percaya pada dirinya sendiri. Iya, Man. Dan tak mempunyai tanggung jawab nanti. Iya, betul kata Mak itu. Sudah selesai nih. Kalau sudah, Mak singkirkan. Sudah, Mak. Sudah, Mak. Loh, katanya Bapak mau ke kelurahan. Wah, iya. Rupanya sudah habis lohor ini. Mak, Bapak harus ke kelurahan karena ada penyuluhan sore ini. Wah, rupanya betul, Pak. Sudah habis lohor iya ini. Kayaknya mau hujan, Pak. Wah, iya ya. Baiknya bawa payung ini. Ada payung kan, Mak? Ada, Pak. Ini, Pak. Ya, baik. Ya. Baiknya aku pergi dahulu, Mak. Iya, Pak. Man, jangan lupa menyalakan lampu nanti ya. Iya. Dan ayamnya jangan lupa dimasukkan kandang. Iya, Pak. Pak, nanti belikan satu boneka lagi ya, Pak. Loh, Bapak kan mau ke kelurahan dan bukan ke toko. Oh, iya. Sudah, itu kan hadiah dari langganan.